Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katiran wa nisaa. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri mudasatuha fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, melanjutkan bab ke-50 yakni bab firman Allah taala, falamma atahuma shaliha ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Yani bab penjelasan anna ta'bidal asma' li ghairillah syirkun, bahwa penamaan dengan nama abdun untuk selain Allah seperti Abdul Ka'bah, Abdul Uzza, ini termasuk di antara perbuatan syirik. Syekhul Islam membawakan dalil surat Al-A'raf 190. Masih pada pembahasan ayat ini, alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa ja'ala minha zawjaha. Pada kalimat dialah zat yang menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Dan Allah jadikan dari jiwa yang satu itu pasangannya. Telah disebutkan maksud nafsin wahidah yang pertama adalah min jinsin wahid. Allah menciptakan kalian dari jenis yang satu. Yakni ayat ini menjelaskan sebagaimana ayat laqad mannallahu 'alaikum laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fikum rasulan min anfusikum, yakni dari jenis kalian, anak Adam. Yang kedua, al murad nafsin wahidah adalah Adam wa Hawa. Yang kedua adalah yang dimaksud Adam dan Hawa. Allah ciptakan kalian dari jenis, dari jiwa yang satu, al murad adalah Adam. Wa ja'ala minha zawjaha, Allah ciptakan darinya pasangannya, yakni Hawa. Wa hunaka qaulun thalith, dan di sana selanjutnya, sebelum kita lanjut pendapat yang ketiga, falamma atahuma, setelah Allah datangkan, ataina salihan, setelah kami datangkan kepada keduanya salihan, anak yang soleh, lanakunanna minasyakirin, pasti kami akan menjadi orang yang bersyukur. Falamma atahuma saliha, namun setelah Allah datangkan kepada keduanya anak yang soleh, ja'ala lahu syuraka. Keduanya menjadikan dengan anak itu sekutu-sekutu bagi Allah. Fa asyraka Adam wa Hawa. Kalau dimaksud nafsin wahidah Adam dan Hawa, maka berarti maknanya fa asyraka Adam wa Hawa. Berarti Adam dan Hawa melakukan kesyirikan kepada Allah. Lakin yaqulun. Namun mereka berpendapat yang dimaksud isyrak di sini isyraku ta'ah. Syirik di dalam ketaatan. La isyraku ibadah. Bukan syirik dalam ibadah. Namun Allah katakan pada ayat berikutnya, fata'alallahu amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dengan apa yang mereka sekutukan. Tafsir yang kedua ini, naam, tafsir muntabiq alal marwi an Ibni Abbas. Tafsir ini sesuai dengan tafsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sadubayyinu insya' wajhu da'fihi wa butlani. Namun tafsir ini kami akan jelaskan insya'Allah sisi kelemahannya, sisi kebatilannya. Artinya tafsir yang kedua ini ada sisi kelemahan dan sisi kebatilan. Di dalam penjelasan nanti ada 7 sisi. Penafsiran seperti ini ada 7 sisi kelemahannya. Maksudnya tidak mungkin Adam dan Hawa berbuat syirik. Bagaimana seorang nabi berbuat syirik? Apalagi riwayat ini riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Sehingga sebelum kita akan bahas kelemahan tafsir yang kedua, di sini Syekh Utsaimin mengingatkan ini ada sisi kelemahan dan kebatilan. Beliau sebutkan ada 7 sisi kelemahannya. Kalau ditafsirkan dalam ayat ini, falamma atahuma shaliha ja'ala lahu syuraka, yang dimaksud, kalau yang dimaksud Adam dan Hawa, maka di sini ada kelemahan sisi penafsiran. Nah, dari sisi riwayat dan dari sisi yang lain. Nah, sekarang pendapat yang ketiga, yang dimaksud waja'ala, Allah jadikan kalian, wal alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Siapa yang dimaksud nafsin wahidah? Aid Adam wa Hawa. Falamma taghasyaha, yang dimaksud Adam dan Hawa. Falamma taghasyaha ay intaqala minal ain ila an-naw. Nafsin wahidah yang dimaksud Adam dan Hawa, namun berpindah pada ayat berikutnya, tahossaha, dari al-ain, yang dimaksud ain adalah yang dimaksud secara langsung Adam dan Hawa, berpindah ila naw, jenis ai min Adam ila naw alladhi huwa jinsu bani Adam. Ya, dari Adam dan Hawa, namun setelah manusia dari anak Adam. Tapi yang dimaksud setelah anak Adam, tahossaha, menggauli pasangannya. Setelah anak Adam itu menggauli pasangannya. Tayyib. Falamma tahossaha, yang dimaksud al-insan alladhi tasalsala min Adam wa Hawa zaujadah. Jadi maksud adalah manusia itu sendiri yang menggauli ya pasangannya, yang dari situ tasalsal, berurutan dari Adam dan Hawa dan pasangannya, lahirlah manusia turun temurun ila akhirihi. Walihada, oleh karena itulah pada ayat yang akhir, fata'alallahu amma yusyrikun, ya, maha tinggi Allah dengan apa yang mereka, pakai dhamir hum, yusyrikun, bukan pakai dhamir Adam dan Hawa, yusyrikan. Di sini makna falamma tahasyaha yang dimaksud adalah manusia itu sendiri dari anak Adam yang menggauli pasangannya. Makanya dalam akhir ayat fata'alallah, maha suci Allah, maha tinggi Allah, dengan apa yang manusia itu melakukan kesyirikan kepada Allah, bil jami'i, dengan dhamir jamak, hum yusyrikun. Walam yaqul amma yusyrikan, Allah tidak menyebutkan amma yusyrikan, dengan apa yang keduanya, Adam dan Hawa, melakukan kesyirikan. Ini tafsir yang ketiga. Dan seperti ini ada perbandingannya. Ayat seperti ini ada perbandingannya, wa nadhiru dzalik. Dan sebagai perbandingan ayat seperti ini fil Quran, di dalam Al-Quran, qauluhu ta'ala, surat Al-Mulk ayat kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, di sini walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, sungguh kami telah hiasi sama ad-dunya, langit dunia, karena langit tujuh lapis ke atas. Adapun yang ada di atas kita, itulah yang disebut sama ad-dunya. Dengan apa Allah menghiasi langit dunia? Bimasabih, dengan masabih yang dimaksud bintang-bintang, lampu-lampu yang terang. Maksudnya apa? Misbah al-masabih, jamak, yakni bintang-bintang. Waja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman. Di sini pakai kalimat rujuman. Lisyayatin, sebagai pelempar. Pelempar bagi setan-setan, jin-jin yang mencuri pendengaran langit. Itu dalam ayat, antum perhatikan, ayat ja'alna shihaba al-kharijata minha rujuman. Kami jadikan ashihab, bintang, al-kharijah minha, yang keluar dari kalimat shihab, rujuman lisyayatin. Walaisatil masabih, di sini kalimatnya masabih, bukan masabihnya, bukan lampu yang terang itu, yang terang itu sendiri, tapi apanya? Bintangnya. Maka pakai kalimat rujuman. Sebagai perbandingan yang lain juga, surat Al-Mu'minun ayat 12-13, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kami telah ciptakan manusia dari sulalah, sari-sari pati dari tanah. Sulalah min tin, dari tanah. summa ja'alnahu nutfatan, lalu kami jadikan darinya nutfatan, setetes air mani, air ja'alnahu binnau, kami jadikan darinya jenis air mani. Di sini pakai nutfah, padahal sebelumnya sulalatin min tin. Fal ayat, sehingga fi Adam wa Hawa, sehingga ayat ini wa khalaqakum min nafsi wahidah, yang dimaksud Adam wa Hawa, summa saral kalam minal ain ilan nau, jadilah kalimat dari ain, ain yang dimaksud, yang dituju Adam dan Hawa, berubah menjadi jenis manusia. Wa hadha tafsir lahu wajhun wa fihi tanzihun Adam wa Hawa minasyirki. Tafsir seperti ini memiliki sisi padanya tanzih, mensucikannya Adam dan Hawa dari perbuatan kesyirikan. Lakin fihi syai'un minar rokaka, namun di sini ada sisi kelemahan, litasattutid dhamair, karena bertentangannya dhamir. Kalau Adam dan Hawa, kenapa di situ amma yusyrikun tasattut? Fajama annal murad bil musanna isnan min hadzal jinsi, fa sahha ay ya'uda dhamir ilayhima majmu'an. Namun kalau dikumpulkan yang dimaksud dengan isim musanna, falamma atahuma musanna, ini dari jenis fasoha, maka dibenarkan domirnya menjadi amma yushrikun. Wa seperti ayat wa in ta'ifatani, jadi sini kalau ada dua kelompok musanna, ta'ifatani, dua kelompok min mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin. Artinya kalau ada kelompok kaum mu'minin, dua kelompok, apa yang dilakukan? Iqtatalu. Kenapa di sini pakai dhamir iqtatalu, bukan iqtatala? Ya, di sini kalimat seperti ini sahih, dibenarkan. Artinya kalau ada dua kelompok kaum mukminin saling berperang, iqtatalu, pakai dhamir hum, apa yang dilakukan ayat berikutnya? Fa aslihu bainahuma, damaikan kedua pihak kaum mukminin yang saling berperang. Fa in baqat ihdahuma, kalau salah satu menentang tidak mau islah, maka faqatilu hatta tafi'a ila amrillah, perangi sampai kembali kepada jalannya Allah. Ayat ini dipakai oleh Aisyah radhiyallahu anha untuk mengislah kaum mukminin yang saat itu terjadi fitnah dua kepemimpinan. Kepemimpinan yang ada di tangannya Ali bin Abi Thalib, dan kepemimpinan yang ada di Syam yang dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka terjadi perang Siffin namanya. Kaum mukminin terjadi perbedaan ijtihad, terjadi istilah ijtihad, dan terjadi perang namanya perang Siffin. Iya, dan terjadi, dan keduanya kaum mukminin, Muawiyah muslim, mukmin, Ali bin Abi Thalib orang yang dijamin masuk jannah, amirul mukminin. Keduanya saling berperang dengan pasukannya. Maka Aisyah berusaha untuk melakukan islah, perdamaian, mendamaikan dua kelompok yang saling berperang. Tetapi Khawarij, pembikin fitnah di tengah kaum muslimin, tidak menginginkan kaum muslimin bersatu dengan satu pemimpin. Inginnya berperang terus. Maka Aisyah dengan menaiki Jamal untanya bermaksud mengislah. Namun orang-orang yang jahat kepada Islam dan kaum muslimin memanfaatkan kesempatan. Dan terjadilah perang Jamal. Itulah fitnah. Setelah terbunuhnya sahabat Utsman ibni Affan, fitnah terus berlangsung ila yaumina hadza. Sampai hari ini fitnah akan terus terjadi. Namun kaum mukminin diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk selalu bertakwa kepada Allah dari segala bentuk fitnah-fitnah. Baik, untuk kembali kepada jalan Allah, jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kaum muslimin bersatu dengan seorang pemimpin, itu rahmat. Makanya cucunya Nabi setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi Amirul Mukminin. Namun Hasan ibni Ali ketika dibaiat oleh kaum mukminin jadi Amirul Mukminin, kaum mukminin sudah membaiat Amirul Mukminin. Tetapi cucunya Nabi tahu bapaknya telah berperang melawan kaum mukminin di Syam yang dipimpin oleh Muawiyah. Maka Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Inna ibni hadza sayasluhu hadhihi al-ummah." Cucu saya ini nanti akan mendamaikan dua kelompok yang saling berperang. Maka Hasan walaupun sudah diangkat jadi Amirul Mukminin, menyerahkan, lihat di sini, kekhalifahannya kepada Muawiyah. Menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Sehingga kaum mukminin hanya memiliki satu khalifah, satu pemimpin yang memimpin kaum mukminin muslimin. Itulah cucunya Rasul alaihi salatu wasalam, Sayyid Sabab Ahlul Jannah. Anak muda yang dia menjadi pemimpin para pemudanya Ahlul Jannah. Tidak rakus dengan kepemimpinan. Lebih suka dengan persatuan kaum muslimin, menjaga darah kaum muslimin. Itulah beliau cucu Rasul alaihi salatu wassalam. Kembali kepada ayat, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Allah katakan dua kelompok saling berperang. Berarti ketika kaum mukminin terjadi fitnah, mungkin saja saling berperang. Tetapi kalau dua-duanya itu orang mukmin, masih disebut mukminin, kaum mukminin, bukan kafirin. Baik, masih orang muslimin. Di dalam ayat ini Allah lam yakul iqtatala iqtatalata li anna ta'ifatain jama'ah. Tetapi Allah mengatakan di sini dengan ta'ifatan. Ya. Kenapa dua kelompok ini musanna? Padahal ta'ifah kelompok, dua kelompok. Dan di sini minal mukminin iqtatalu, bukan iqtatalata. Baik, selesai sudah pembahasan ayat Al-A'raf 189 dan 190. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Hazm, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, qala Ibnu Hazm. Saya bacakan. Berkata Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah Abu Muhammad. Namanya Ali bin Ahmad ibni Sa'id ibni Hazm. Al-Andalusi, ulama Andalus, ya, Cordova, ya. Maka beliau disebut Cordobi, yakni orang-orang Cordobi, ya, dari negeri Cordoba, ya, di Andalusia. Dan beliau dikenal dengan madhabnya Zohiri, dengan madhabnya Zohiri. Dan kitab yang masyhur yang beliau miliki namanya Al-Muhalla. Ada juga kitab Al-Fasl Minal Milal Wa Nahl, dan beliau termasuk Imamun Jalil. Apa kata Ibnu Hazm? Ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Kata Ibnu Hazm, ittafaqu ay ajma'u, sepakat para ulama, ala tahrimi, tentang haramnya kulli ismin, dengan semua nama, mu'abbadin li ghairillah, yang dihambakan untuk selain Allah. Nama yang dihambakan untuk selain Allah, ka'abdi amrin, seperti seorang bernama Abdu Amrin, Abdil Ka'bah, hamba Ka'bah, wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengan itu. Baik, semua nama harus dinamakan dengan nama-nama yang Allah miliki, tidak boleh kepada selainnya, seperti Abdul Uzza, Abdul Ka'bah, ya. Ini semua adalah dilarang oleh para ulama, karena ini termasuk diantara bentuk menyekutukan Allah. Kata Ibnu Hazm, ittafaqu wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengan itu, hasa Abdul Muthalib, selain kalim Abdul Muthalib, walaupun nanti ada sisi kelemahan ucapan ini. Apa yang dimaksud sepakat? Yakni al-ijma', ahadul adillah syar'iyyah. Ijma' salah satu dalil yang syar'i, allati tasbutu bihal ahkam, yang ditetapkan dengan ijma' itu hukum-hukum Islam. Para ulama ijma' berarti telah menetapkan dengan dalil. Baik, apa itu dalil? Hiya al-kitab was-sunnah, berdasarkan Quran was-sunnah wal-ijma', ijma' wal-qiyas, itu namanya dalil. Dan para ulama telah ijma', berarti termasuk dalil. Apa yang mereka sepakati? Haramnya penamaan dengan nama selain kepada Allah, dengan abdul kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa ma asbaha dzalik, seperti tadi Abdu Amr, Abdul Ka'bah, dan yang serupa, mislu, seperti Abdul Husain, Abdul Husain, hambanya Husain, Abdul Rasul, hambanya Rasul, Abdul Masih, hambanya Al-Masih, Abdu Ali, itu semuanya diharamkan. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, in kullu man fis samawati wal ard atiyar rahman abda, dalam surat Maryam 93, in kullu man fis samai wal ard fis samawati wal ard atiyar rahman abda, sesungguhnya seluruh yang di langit, yang di bumi, atiyar rahman, datang kepada Allah yang maha rahman, abdan, sebagai hamba. Jadi siapapun namanya, raja manapun orangnya, dia di hadapan Allah sebagai hamba. kelak datang sebagai hamba bukan raja. Adapun abdun, ya di sini datang sebagai hamba karena hamba itu ada dua jenis. Abdun secara ammah, secara umum, semua makhluk-makhluk itu milik Allah. Maka dikatakan hamba. Yang mukmin, yang kafir, itu semua yang mengatur, yang menguasai, yang merajai Allah. Yang kedua, abdun khassah. Abdun yang sifatnya khassah. Apa itu? Ubudiyah. Hamba yang beribadah kepada Allah. Makanya dalam ayat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melakukan israf, dosa terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Selama nyawa masih di kerongkongan, sebesar apapun dosanya, Allah yang kita sembah Maha Pemurah. Allah yang kita ibadahi Maha Pengampun. Jangan berputus asa. Itu kalau hamba Allah. Ya, makanya di sini disebut ubudiyah khassah. Dipanggil dengan kalimat ya ibadi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amma qawluhu, kata Syekh Utsaimin, adapun sabda Nabi, ta'isa abdu dinar, celaka hamba uang dinar. Ta'isa abdu dirham, celaka hamba uang dirham. Al-hadis hadza wasfun laisa alaman. Kalimat abdu dinar ini namanya alam, sifat bukan alam. Sifat manusia yang dia itu seperti penghamba dinar. Bagaimana? Sabbaha al-munhamik bimahabbati hadil asya al-muqaddam laha ala ma yaradallah bil'abid laha. Allah serupakan dalam hadis abdu dinar, abdu dirham. Allah serupakan munhamik, orang yang asik. Munhamik itu asik larut dengan kecintaan dengan hal-hal yang disebutkan tadi, dinar, dirham. Kalau di negara kita rupiah, ya. Yang mendahulukan kecintaannya dengan uang dinar dan dirham dibandingkan apa yang Allah ridhoi, maka dikatakan abidlaha, sebagai hamba uang dinar. Kalau dia benci bukan karena Allah, bencinya karena dinar. Benci ke orang karena dinar. Padahal kalau dia orang mukmin, dia seorang muslim, saudara antum. Kalau bisa menolong, tolong dia. Kalau dia bisa bantu, bantu dia dengan dinar dan dirham antum. Tetapi orang sudah tidak lagi mencari keriduan Allah, lebih asik larut kecintaan kepada dinar dan dirham dan rupiah, maka dikatakan abidud dinar, penghamba dinar, bahwa wasfun itulah sifat yang ada pada seseorang. Fala yu'aridul ijma'. Ini tidak bertentangan dengan ijma' para ulama. Ya. Ma'asyiral muslimin, adapun hasa Abdul Muthalib, kecuali Abdul Muthalib. Hasa di sini istisna'iyah, kecuali huruf istisna. Idza dakhalat 'alaiha ma, kalau masuk padanya huruf ma, wajaba nasbin, wajib dibaca nasab 'abda ba'da. Wa illa, kalau tidak ada huruf ma, fihi nasbu wal jarru, boleh dibaca nasab atau jar 'abdi. Hasa Abdul Muthalib. Binisbati li Abdul Muthalib mustasna minal ijma'. Kalimat Abdul Muthalib dikecualikan dari ijma tentang keharamannya. Namun di sini mukhtalaf fihi, terjadi perbedaan para ulama. Faqala ba'du ahlul ilm, la yumkin an taqul anna qula bitahrim war rasul yaqul. Tidak mungkin kita mengatakan haram sementara Rasul mengatakan ana nabiyyu la kadzib, saya nabi tidak didustakan. Ana ibnu Abdul Muthalib, saya putra Abdul Muthalib. Di sini antum lihat nabi mengucapkan Abdul Muthalib. Bagaimana ini? Nabi sendiri mengatakan Abdul Muthalib. Fa nabi la yaf'alu haram. Di sini nabi tidak melakukan hal yang haram. Kenapa? Fayajuz ayu abad lil Muthalib illa idza wujida nasikh. Boleh yu'abbad dengan Muthalib kecuali dimansukh. Hada taqrir Ibnu Hazm. Ini yang ditetapkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Walakin as-shawab, namun yang betul kata Syekh Utsaimin, tahrim at-ta'abbud lil Muthalib. Haram menyebutkan ta'abbud nama abdun dengan Muthalib, tetap haram. Kenapa? Fala yajuz li ahadin ayusama ibnahu Abdul Muthalib. Tidak boleh seorang punya anak dan diberi nama Abdul Muthalib. Adapun nabi di sini cuma mengkhabarkan, bukan membolehkan, mengkhabarkan. Bedakan antara khobar, bedakan antara takrim, ini beda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai pengumuman, insyaallah pada hari Ahad daurah atau taklim bersama Al-Ustaz Usamah Mahri dari Malang dalam rangka menyambut